istana cinta, nilai adat dan agama ku jadikan peganganku. Tak pernah pun terlintas untuk aku melupakanmu, apalagi menguris hati padamu yang ku anggaplah kekasih. Aku disingkirkan, dicemuh penuh hinaan dengan sewenang-wenangnya. Bagimu cinta saja tak mampu untuk membina, maligai impianmu bak bencana. Berdiri alasanmu seribu resah, tak telah